padamu. Tak mungkin lagi aku dapat berjumpa. Sakit hatiku tak mungkin terlupakan. Rasa kecewa, oh, melanda di jiwa. Sedih hatiku. Hatiku.